بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita pada kitab Al-Mulakhasul Fiqhi, masih melanjutkan tentang Kitabul Hajj, tentang kitab haji, yang mana pada malam hari ini kita masuk pada babun fi ahkamil hadi wal udhiyah, bab tentang hukum-hukum hadyu, sembelihan yang dihadiahkan di haram bagi orang yang menunaikan haji tamattu ataupun haji Iron. Begitu pula hukum tentang udhiyah, tentang sembelihan kurban yang dilakukan pada hari raya Idul Adha pada tanggal yang ke-10 hingga sampai Ayyam Tasyrik. Disebutkan di sini oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan Hafidullah, yang dinamakan al-hadyu, sembelihan hadyu adalah ma yuhda lil haram, sesuatu yang dihadiahkan untuk haram, untuk wilayah haram, maksudnya untuk wilayah haram di Baitilail Haram di Mekah. Wa yudbahu fihi min na'amin wa ghairiha, dan disembelih di dalamnya min na'amin berupa binatang ternak dan lain selainnya, atau karena nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Sumiya bidzalik, dinamakan al-hadyu li'annahu yahdi ila Allah. Dinamakan al-hadyu karena yuhda di sini, sumiya bidzalik li'annahu yuhda ila Allah. Dinamakan demikian karena dihadiahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sembelihan itu dihadiahkan untuk Allah Subhanahu wa taala yang disembelih di wilayah haram. Di wilayah Mekah ada wilayah haram, ada batas-batasannya di situ, maka disembelih hadyu bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji tamattu ataupun qiran. Wal udhiyah, sementara udhiyah, sembelihan kurban, indomil hamzah wa kasriyah, boleh udhiyah, boleh idhiyah. Ma yudbahu fil buyuti yaumal id, yang sembelihan yang disembelih di rumah-rumah pada hari id, pada hari Idul Adha. Wa ayyam at-tasyrik kita qurban ila Allah, dan disembelih pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13 sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadyu dan udhiyah. Di sana juga ada sembelihan namanya dam. Nah, dam ini disembelih, sembelihan yang disebabkan karena melanggar kewajiban-kewajiban ibadah haji, atau dia meninggalkan kewajiban-kewajiban ibadah haji. Dia melakukan perkara-perkara yang diharamkan ketika dia menunaikan ibadah haji, atau dia meninggalkan kewajiban ibadah haji sehingga dia harus menyembelih sembelihan korban sebagai dam atau sebagai denda. Nah, karena dia melakukan perkara-perkara yang diharamkan ketika dia menunaikan ibadah haji atau meninggalkan kewajiban. Maka dikatakan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizallahu wa ajma'al muslimun ala masru'iyyatiha wa ajma'al muslimun ala masru'iyyatihima, ya, masru'iyyatihima. Kaum muslimin telah bersepakat tentang disyariatkannya al-hadyu dan udhiyah. Dikatakan oleh al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, al-kurbanu lil-khaliki yawma yakumu maqamul fidyati lin-nafsi al-mustahikkatu lit-talaf. Dua kurban ini, dua sembelihan ini yang dipersembahkan untuk Al-Khaliq, untuk pencipta, itu kedudukannya itu sebagai fidyah, tebusan. Nah, kedudukannya sebagai tebusan lin nafsi, terhadap jiwa. Al-mustahik qatu litalaf, al-mustahik qatu litalafin, litalafi. Nah, dimana setiap jiwa daripada seseorang ini, setiap diri kita ini, pasti kita melakukan kesalahan-kesalahan. Kita melakukan kesalahan-kesalahan sehingga Allah SWT syariatkan dua sembelian ini dalam rangka untuk menebus kesalahan-kesalahan kita, atau menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan untuk setiap umat kami jadikan mansakan, sembelihan korban. Lihat kurus mullah, agar mereka menyebut nama Allah dari binatang-binatang ternak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rezekikan kepada mereka, dari sembelihan binatang-binatang ternak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rezekikan kepada mereka, ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan, syariatkan adanya sembelihan dalam rangka Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa disebut namanya. Disebut namanya ketika seseorang menyembelih sembelihan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan bismillah. Nah, Allahu Akbar. Nah, disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut nama Allah. Nah, ketika menyembelih. Sekian banyak sembelihan yang ada pada hari raya Idul Adha, maka ketika itu disebutlah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyembelih. Maka kata Syaikh Shalih Fauzan hafizallahu, falam yazal dabhul manasiki wa iraqatid dama'i ala ismillahi masru'an fi jami'il milal. Senantiasa sembelian korban itu dan penumpahan darah yakni mengalirkan darah dari hewan-hewan korban tersebut ala ismillah, yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala, itu sesuatu yang disyariatkan fi jami'il milal, pada semua agama ada sembelihan-sembelihan. Nah, ini merupakan kurban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang menunjukkan tentang disyariatkannya sembelihan al-hadyu dan al-udhiyah, ataupun di sana tadi disebutkan sembelihan dam sebagai denda bagi orang yang melakukan, yakni larangan-larangan dalam ibadah haji ketika dia berihram. Wa afdalul hadi al-ibil, seutama-utama sembelihan hadyu itu adalah al-ibil, unta. Tsummal baqaru, kemudian sapi. In ukhrija kamilan, jika dikeluarkan secara sempurna. Sempurna dia menyembelih unta, satu ekor unta, kemudian satu ekor sapi, atau satu ekor sapi. Likasrati zaman, dikarenakan yakni harganya yang mahal, karena harganya yang mahal, wa naf'il fuqara, kemudian karena lebih bermanfaat bagi orang-orang fuqara. Harganya mahal dan dagingnya banyak, tentunya para fuqara akan banyak mendapatkan kebaikan dari yakni daging tersebut. Tsummal ghanam, kemudian yakni kambing, setelah unta kemudian sapi, kemudian yang paling utama untuk haji adalah kambing. Wa afdalu kullu jinsin asmanahu summa aglahu samanan, yang paling utama dari setiap jenis tersebut, dari unta ataupun dari sapi ataupun dari kambing, yang paling utama adalah yang paling gemuk ketika yakni menyembelih untuk dihadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cari yakni binatang ternak dari unta ataupun sapi ataupun kambing yang paling gemuk. Summa aglahu samanan, atau kemudian yang paling gemuk dan paling mahal harganya. Aglahu, paling mahal samanan harganya. Nah, ini karena sembelihan tersebut adalah sembelihan yang dihadiahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-32, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya yang demikian itu berasal dari ketakwaan hati. Dari ketakwaan hati seseorang, dia mengeluarkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicari hadyu yang paling gemuk dan yang paling mahal dari segala jenis. Apakah itu jenis unta ataupun sapi, ataupun dia mampunya membeli kambing, maka cari yang paling gemuk dan yang paling mahal. Karena itu adalah sembelihan yang dihadiahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada sembelihan hadyu dikatakan oleh Syekh, wala yajzi'u illa jada'ad-dha'n, tidak sah sembelihan tersebut kecuali dari domba. Wa huwa matamma lahu sitata syhur, domba yang sempurna umurnya 6 bulan. Kambing domba yang sempurna umurnya, genap umurnya 6 bulan. Wasani mimma siwahu min ibilin wa baqarin wa ma'izin, dan yakni sempurna wasani saniyu, ukuran untuk unta dan sapi serta kambing Jawa itu ada ketentuan ukuran tahunnya. Wasani min al-ibil, dan yang sempurna bagi atau dari unta itu adalah matamma lahu khomsu sinin, unta tersebut telah genap berumur 5 tahun. Kalau untuk unta maka tidak sah, melainkan telah genap unta itu berumur 5 tahun. Sedangkan untuk waminal bakori, untuk sapi, matamma lahu sintan, matamma lahu sintani, yang telah berumur genap 2 tahun. Untuk sapi genap berumur 2 tahun. Wa minal ma'izi matamalahu sanah, matamalahu sanatun, dan dari kambing Jawa atau kambing yakni bukan domba itu yang genap berumur 1 tahun. Yang bergenap 1 tahun, kalau domba yakni 6 bulan. Selain domba, kambing selain domba yakni umurnya 1 tahun genap. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, dikatakan oleh saya wa tujzi usatu fil hadi an wahidin, satu ekor domba itu sudah sah untuk bagi atau bagi satu orang dalam penyembelihan hadyu. Wa fil udhiyah, sementara pada korban, tujzi'u anil wahid wa ahli baitihi, mencukupi untuk dia dan keluarganya. Kalau hadyu hanya untuk dia saja, satu orang saja, tapi kalau 9 korban itu bisa mencukupi untuk seseorang dan keluarganya. Kemudian yang lainnya wa tujiul badanatu wal baqaratu fil hadi wal udhiyati an sab'atin, dan untuk 1/7 unta ataupun 1/7 sapi dalam 9 hadyu dan ukhiyah itu mencukupi untuk satu orang ya. Jadi 1/7 dibagi 7 orang ya. Al-badanah wal baqarah an sab'atin, dari 7 orang ya. Liqauli Jabir radhiyallahu anhu, kalau untuk sapi atau siapa unta dan sapi untuk 9 hadyu dan udhiyah itu dari 7 orang. Nah, berdasarkan perkataan Jabir radhiyallahu anhu, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastarika fil ibli wal baqari kull sab'atin fi wahidin minhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk kita bersama-sama atau patungan dalam unta dan sapi setiap yakni 7 orang pada seekor sapi ataupun seekor unta. Di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Di dalam hadis yang lainnya disebutkan wa qala Abu Ayyub radhiyallahu anhu kana ar-rajulu fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudakhhi bis-sati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun. Berkata Ayyub, Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwa seseorang pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam dia berkorban dengan seekor domba untuk dirinya dan untuk keluarganya. Kalau korban satu ekor bisa dia niatkan untuk dirinya dan untuk keluarganya. Maka mereka makan dari korban tersebut dan mereka pun memberi makan dari korban tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, wa Tirmidzi, wa shahahahu, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kemudian masih terkait dengan permasalahan ini, wasatu afdalu min sab'il badanati awil baqarah. Satu ekor domba itu lebih utama daripada sepertujuh unta ataupun sapi. Kalau seorang berkorban atau menyembelih haji satu ekor domba itu lebih utama daripada dia menyembelih yakni bagian sepertujuh dari unta ataupun dari sapi. Yang mana perkara ini yakni seringkali ya dibahas tentang masalah yakni hadyu ataupun terutama sembelihan korban ya. Ini sebagai penguat daripada ilmu kita, tambahan daripada apa yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan Hafidzullah. Kemudian wala yujiu fil hadyi wal udhiya illa salimu minal maradi. Tidak sah dalam sembelihan hadyu ataupun korban kecuali yang bebas dari penyakit atau dari sakit. Wa naqsil a'dha atau cacat badan. Wa minal huzali dan dari binatang yang kurus. Yang kurus hingga tampak mungkin kurusnya tersebut. Maka tidak sah yakni menyembelih hadyu ataupun udhiyah yang yakni dia berpenyakit ataupun cacat pada tubuhnya ataupun kurus. Bala tujiul aura'u bayyinatul awar. Maka tidak sah binatang yang juling, yang sangat jelas julingnya. Walal amya, dan tidak pula binatang yang buta, yang jelas butanya. Wala ajfa, dan tidak pula yang kurus. Wa yal hazilatul lati la mukhafiha, yakni binatang yang kurus yang tidak ada yakni sarinya pada binatang tersebut. Atau mungkin juga yang tidak terlihat yakni daging yang ada pada binatang tersebut. Begitu pula walal arja allati la tutikul masya ma'asahiha, binatang yang tidak pincang, yang mana dia tidak bisa atau tidak mampu berjalan dengan benar, jalannya kelihatan pincangnya. Begitu pula walal hatma ullati dhahabat sanayaha min asli, dan tidak pula binatang itu hatma yang hilang dua gigi serinya dari awalnya, dari lahirnya sudah gigi serinya sudah hilang. Walal jada allati nasifa dhar'uha minal laban bisa babi kibari sinniha, dan tidak pula jada yang kering ambing susunya kering, tidak mengeluarkan susu dengan sebab telah sangat tua umurnya, bisa babi kibari sinniha. Wala tujzi'ul maridatul bayyinu maraduha. Begitu pula tidak sah yakni binatang yang sakit yang sangat jelas sakitnya, benar-benar sakit, tidak boleh dijadikan untuk hadyu ataupun untuk korban. Ini berdasarkan hadis dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Malik dan yang selainnya. Di sini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Albani rahimahullah. Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qama fina, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di antara kami atau di tengah-tengah kami. Faqala arba'u la tajuzu fil adhahi. Empat jenis binatang yang tidak boleh digunakan untuk berkurban. Al-aura'u al-bayyinul awaruha, binatang yang juling, yang jelas-jelas julingnya. Wal maridatu, ini jelas-jelas butanya seperti itu ya. Wal maridatul bayyinu maraduha, binatang yang sakit, yang jelas-jelas sakitnya. Wal arja'ul bayyinu dhil'uha, dan binatang yang pincang, yang jelas-jelas pincangnya, atau ketika berjalan dia tidak lurus, bengkok, dhil'uha, doyong karena pincang tadi. Wal ajfa'u allati la tunqi, dan yang kurus, yang tidak bisa dikeluarkan air susunya. Yang kurus yang tidak bisa lagi dikeluarkan air susunya, maka ini adalah empat binatang yang tidak boleh digunakan untuk berkurban. Yang tidak boleh digunakan untuk berkurban. Kemudian terkait dengan masalah waktu, kapan waktu penyembelihan, yakni hadyu dan kurban tadi, disebutkan oleh saya di sini, wa waktu dabhi hadyi tamattu'i wal adhahi ba'da sholatil id ila akhiri ayyami tasyrik ala sahih. Waktu penyembelihan hadyu tamattu, bagi hadyu tamattu, tamattu itu yang menunaikan haji tamattu, dia menunaikan umroh terlebih dahulu, kemudian dia tahalul, setelah itu dia masuk waktu haji, kemudian dia memakai pakaian ihram lagi untuk berhaji. Ini namanya haji tamattu. Padanya, yakni diwajibkan untuk menyembelih hadyu sebagai hadiah di wilayah haram, dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan diberikan untuk fuqara yang ada di wilayah haram. Wal adhahi, sembilan korban, waktu penyembelihan hadyu dan adhahi, sembilan korban itu adalah setelah sholat id sampai pada akhir hari-hari tasyrik, menurut pendapat yang sahih. Ini waktunya. Ini waktunya disembelih pada hari id, yakni setelah menunaikan sholat idul adha. Begitu pula hadyu juga demikian. Yang menunaikan haji tamattu, maka dia membawa hajinya tersebut disembelih setelah Idul Adha sampai akhir hari tasyrik. Kemudian masalah yang lainnya adalah wa yustahabbu ayyakula min hadyihi idza kana hadyu tamattu'in au qiranin wa min udhiyatihi wa yuhdi wa yatasaddaq asalasan. Disunahkan atau disukai seseorang yang menyembelih hadyu dari sembelihannya tersebut, idza kana hadyu tamattu, jika itu adalah sembelihan untuk hadyu tamattu bagi orang yang menunaikan haji tamattu tadi, atau haji qiran, dia menunaikan ibadah haji umroh dan haji secara bersamaan, dia berkewajiban untuk membawa hadyu, maka ketika dia menyembelih hadyu ini disunahkan untuk dia memakan dari sembelihannya tersebut. Begitu pula dari binatang korban yang dia korbankan, dia makan daripada sembelihan tersebut, kemudian yang sepertiga dibagikan dan disedekahkan. Sepertiga dia makan, sepertiga dibagikan dan disedekahkan, sepertiganya lagi disedekahkan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fakulu minha wa at'imu, maka makanlah darinya dan berilah makan darinya. Makan dari binatang sembelihan tersebut dan berikan makan dari sembelihan binatang tersebut. Sementara wa amma hadil jabron, hadil jabron yang kita katakan dam tadi ya. Hadil jabron itu adalah penyembelihan yang dilakukan wa huwa makana an fi'lil mahdur min mahduratil ihram. Penyembelihan yang dilakukan karena melakukan perkara-perkara yang diharamkan ketika dia telah berihram. Ketika dia telah berihram, memakai apa, larangan ihram banyak sekali. Memakai penutup kepala misalnya, itu larangan-larangan ihram. Memakai minyak wangi, larangan-larangan ihram. Memakai pakaian yang berjahit, larangan-larangan ihram. Ketika dia melakukan seperti itu, maka dia wajib membayar, menyembelih hadyu jabron, yang biasa dikenal di sana dam, yang mereka biasa menyebut dam sebagai denda karena melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Oh, antar ki wajibin, atau dia meninggalkan kewajiban-kewajiban haji, maka untuk hadyu jabron ini yang disembelih di wilayah haram karena melakukan perkara yang diharamkan atau meninggalkan perkara yang wajib ini, fala yukal minhu syai'a, maka tidak boleh dimakan sedikit pun darinya. Karena itu yakni dihadiahkan karena melanggar yakni perkara-perkara yang diharamkan ketika dia menunaikan ibadah haji atau dia meninggalkan kewajiban, salah satu kewajiban ibadah haji. Ini sembelihan yang ketiga tadi ya, yang kita katakan sembelihan dam, ataupun di sini disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan hadzul jabron. Hadzul jabron, sembelihan yang dilakukan karena melanggar larangan-larangan ihram atau meninggalkan kewajiban-kewajiban ibadah haji. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya adalah wa man arada ayyudhiya, maka barang siapa yang ingin berkorban, wa innahu idza dakhalta idza dakhalat ya bukan idza idza dakhalat asru dzil hijjah, maka dia orang yang ingin berkorban tadi, yang ingin berkorban tadi apabila telah masuk 10 dzil hijjah, la ya'khudhu min sa'rihi wa la min adfarihi syai'an illa ila dhabhil udhiyah, tidak boleh dia mengambil rambutnya dan tidak pula memotong kukunya, dari kukunya sedikit pun, sampai dia menyembelih kurban ketika setelah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini sebagaimana yang telah kita ketahui berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala al-asru wa arada ahadukum ayyudhiya fala ya'khud min sa'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhiya." Apabila telah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah dan salah seorang kalian ingin berkorban, maka hendaknya dia tidak mengambil dari rambutnya dan tidak pula dari kuku-kukunya sedikit pun sampai dia menyembelih korbannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fa in fa'ala syai'an min dzalik, maka jika melakukan dia melakukan seperti itu, maka dia harus istaghfarullah wala fidyat alaih. Dia harus beristighfar, ya, memohon ampun kepada Allah SWT dan tidak ada tebusan atasnya. Jadi dia diperintahkan untuk beristighfar kalau dia melakukan perkara-perkara yang dilarang tadi, ya, mengambil rambutnya atau memotong kukunya. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah yang terkait dengan masalah hadyu dan udhiyah ataupun hadyu jabron tadi. Sementara di sana ada sembelihan yang lainnya, di samping tadi ada al-hadyu bagi orang yang menunaikan haji tamattu ataupun qiran yang dihadiahkan untuk Allah SWT di wilayah haram dan dibagikan untuk fuqara masakin di tempat tersebut. Di situ juga ada udhiyah, sembelihan kurban, yang keduanya dilakukan setelah yakni sholat id. Begitu pula ada di situ hadyu jabron yang disembelih karena melakukan yakni larangan-larangan ketika dia berihram. Kemudian pembahasan yang terakhir di sini adalah tentang sesembelihan karena kelahiran anak yang kita sebut dengan al-aqiqah, ya, yang dikenal yang disebut dengan masalah al-aqiqah. Ini sembilan-sembilan yang disyaratkan atau disyariatkan di dalam syariat Islam ini. Disebutkan secara khusus bab ini oleh Syekh Shalih Fauzan Hafidzallah, babun fi ahkamil aqiqah, bab tentang hukum-hukum aqiqah. Dikatakan oleh Syekh, al aqiqatu min haqqil walati ala walidihi. Aqiqah itu merupakan hak seorang anak terhadap orang tuanya. Seorang anak punya hak untuk diaqiqahi dari orang tuanya, kedua orang tuanya. Wa yadhbihatul ladzi yadhbahuha anhu taqarruban ila Allah Subhanahu wa taala. Aqiqah adalah sembelihan yang disembelih dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqiqah merupakan sembelihan yang disembelih aqiqah tersebut dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahiya sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad aqqa anil Hasani wal Husain. Maka aqiqah ini merupakan sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengaqiqahi yakni dari cucunya Hasan dan Husain. Kama rawahu Abu Dawud wa ghairuhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang selainnya. Wa fa'ala dzalika sahabatuhul kiram. Begitu pula aqiqah ini telah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Fakanu yadbahuna an auladihim wa fa'alu tabi'un. Maka mereka para sahabat menyembelih aqiqah untuk anak-anak mereka. Begitu pula para tabi'in, mereka pun menyembelih binatang untuk anak-anak mereka. Menyembelih aqiqah untuk anak-anak mereka, para sahabat dan para tabi'in. Hal ini perkara yang merupakan sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sunnah ini hukumnya bagaimana? Wa dhaba ba'du ahli ilmi ila wujubiha. Sebagian ulama yakni berpendapat bahwa aqiqah itu wajib. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hasan an Samurah, dari Samurah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi. Setiap anak yang dilahirkan itu tergadaikan dengan aqiqahnya. Setiap anak yang lahir tergadaikan dengan aqiqahnya. Apa makna tergadikan di sini? Dikatakan oleh Imam Ahmad, maknahu murtahinun anis syafa'ati liwalidayhi. Yakni dikatakan sebagai murtahinun bi'aqiqatihi, yakni maksudnya murtahinun anis syafa'ah, dia tergade dari syafa'at untuk kedua orang tuanya. Gade dari syafa'at untuk kedua orang tuanya. Ini makna murtahinun bi'aqiqatihi. Dan juga dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa aqiqah itu innaha sababun fi husni sajayahu wa akhlaquhu in uqqa anhu. Sesungguhnya aqiqah itu merupakan sebab yang menjadikan baiknya perilaku anak tersebut dan baiknya akhlak anak tersebut. Aqiqah merupakan sebab anak itu baik perilakunya dan anak itu baik akhlaknya. In uqqa anhu, jika dia diaqiqahi. Ini merupakan sebab, yakni yang menyebabkan anak itu perilakunya baik dan akhlaknya baik. Faedah daripada seseorang, yakni orang tua mengaqiqahi anaknya. Sementara dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini wa sahih annaha sunnatun muakkadatun. Menurut pendapat yang sahih, begitu pula Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tentang yakni pendapat ini dalam Tuhfatul Maulud. Beliau juga berpendapat bahwa yakni yang sahih adalah sunnah muakkadah. Ini adalah sunnah, hukumnya adalah sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah yang sangat ditekankan. Wadabkuha afdalu minas sodakoti bisamaniha. Menyembelih akikoh itu lebih utama daripada bersodakoh dengan seharga binatang yang disembelih tersebut. Kalau harganya misalnya 2 juta. Seseorang menyembelih akikah tersebut itu lebih utama daripada dia mensodakokan uang 2 juta kepada fuqara wal masakin misalnya, atau kepada yang lainnya. Maka menyembelih akikah itu lebih utama daripada mensodakokan, yakni seharga daripada binatang akikah tersebut. Begitu pula aqiqah ini merupakan wa ya syukrun lillahi ala tajadduti ni'matihi 'alal walidaini bi wiladatil mauludi. Wa ya syukrun lillah. Aqiqah ini adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala tajadduti ni'matihi, karena dia telah barusan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa kelahiran anak bagi kedua orang tuanya. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dua orang tua ini mendapatkan anak, dianugerahi anak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah satu nikmat. Di mana banyak dari kedua orang tua yang mereka berharap mendapatkan anak namun tidak dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak, bahkan lama telah menikah belum dikaruniai anak. Maka anak ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan dua orang tua itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di antara bentuk syukurnya adalah dia mengaqiqahi anaknya. Bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang baru dia dapatkan berupa kelahiran anak. Wa fiha taqarrubun ilallahi taala. Begitu pula dalam aqiqah tersebut adalah sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mengkaji anaknya berarti adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tasaddaqu 'alal fuqara, begitu pula itu merupakan sedekah kepada para fuqara. Wa fida'un lil maulud, dan juga sebagai tebusan bagi anak yang dilahirkan. Sebagai tebusan bagi anak yang dilahirkan dengan diaqiqahi tadi. Ini merupakan yakni faedah-faedah yang ada dalam aqiqah untuk anak tersebut. Kemudian permasalahan yang lain, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wa miqdaru ma yudbahu 'anidz dzakari syatan mutaqaribatan sinnan wa syabahan. Ukuran kadar yang disembelih untuk anak laki-laki itu adalah 2 ekor kambing domba ataupun kambing Jawa yang berdekatan umurnya dan ada kemiripan dari kambing-kambing tersebut. Ya, ini ukuran disembelihnya untuk akikah untuk anak laki-laki adalah 2 ekor. Namun di situ disebutkan oleh para ulama, yakni ketika memang dia tidak mampu, boleh bagi dia untuk menyembelih 1 ekor untuk anak laki-laki. Kalau dia tidak mampu. Wa anil unsa syatun wahidatun, dan untuk anak perempuan adalah 1 ekor kambing domba ataupun kambing mais. Li hadisi Ummi Kurzin Al-Ka'biyah, berdasarkan hadis Ummu Kurzin Al-Ka'biyah, qalat, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, anil gulami syatani mutakafiatani, untuk anak laki-laki akikahnya adalah 2 ekor kambing yang mutakafiatani, yang serupa, yang sekufu, artinya mirip umurnya dan juga yakni perawakannya itu mirip. Seperti disebutkan saja sinnan wa syabahan. Kalau yang satu misalnya harga 3 juta, yang satu jangan kecil sekali. Ini tidak mutakafiatan. Tidak sekufu istilahnya lah, tidak sebanding. 2 ekor itu harus sebanding. Kalau memang tidak mampu untuk beli sebanding seperti itu, ya boleh dia beli, yakni 1 ekor yang jantan, kemudian dia beli 1 ekor yang betina, tidak masalah. Ini dicari yang agak sebanding, walaupun betina misalnya, dia cari yang sebanding. Ini untuk laki-laki. Wa anil jariyati syatun, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Rawi Ahmad wa Tirmidzi wa sahahu min hadis Aisyah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad hadis ini dan juga oleh Imam Tirmidzi dan sahih oleh Imam Tirmidzi hadis ini dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian di kenapa yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, sementara untuk anak perempuan hanya 1 ekor kambing. Disebutkan di sini hikmahnya, kenapa ada perbedaan seperti itu? Kenapa tidak sama-sama 1 ekor kambing? Maka disebutkan oleh saya di sini, wal hikmatu fil farqi bainadz dzakari wal unsa fi miqdaril aqiqah. Hikmah kenapa berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam masalah ukuran akikahnya. Annaha 'ala nisfi min ahkamidz dzakar. Bahasanya perempuan itu dia itu setengah dari hukum laki-laki. Warisan, misalnya wanita mendapatkan bagian setengah dari laki-laki. Begitu pula masalah hukum persaksian. Seorang wanita tidak boleh bersaksi sendiri. Seorang wanita harus 2 orang. Laki-laki boleh 1 orang. Setengah berarti dia dari laki-laki. Kalau wanita bersaksi sendirian tidak diterima. Harus 2 orang. Kalau laki-laki 1 orang bisa diterima. Kalau dia sikoh, jujur dalam persaksiannya, maka bisa diterima. Kalau 1 orang walaupun sikoh, jujur, perempuan tidak bisa diterima. Ini hukumnya itu setengah dari laki-laki. Hukum warisnya, hukum persaksiannya. Nah, itu dia setengah. Begitu pula kenapa dibedakan antara laki-laki dan perempuan? Wa ni'matu 'alal walidi bidzakari atam. Atamun, atammu. Kenikmatan seseorang mendapatkan anak laki-laki bagi orang tua itu lebih sempurna. Karena harapannya kedua orang tua, setiap kedua orang tua itu seringnya harapan yang pertama anak pertamanya laki-laki. Walaupun tidak semuanya ya, tentunya di sana mungkin yang ada orang yang saudaranya itu laki-laki semuanya, kan bisa jadi dia keinginannya perempuan seperti itu. saudaranya laki-laki, dia punya anak laki-laki semuanya, misalnya istrinya anaknya dari keluarganya laki-laki semua, begitu pula suaminya dari keluarganya laki-laki semua. Jadi dia ingin anak perempuanan seperti itu. Tapi keumumannya namanya seorang bapak ataupun ibu berharap yakni yang lahir darinya itu anak laki-laki karena lebih sempurna. Kenikmatan mendapatkan anak laki-laki bagi orang tua itu lebih sempurna. Bisa jadi ada keinginan tadi untuk menjadi penerusnya kan seperti itu. Penerus daripada keluarganya. Begitu pula wasurur wal farhatu bihi akmal. Kegembiraannya, kesenangannya dengan lahirnya anak laki-laki itu lebih sempurna. Orang tua demikian. Ketika mendapatkan anak laki-laki itu kesenangannya dan kegembiraannya itu lebih sempurna. Ini keumuman demikian. Bahkan di masa jahiliyah, di masa jahiliyah, kalau kelahiran perempuan itu sesuatu yang sangat aib kan seperti itu. Bahkan mereka marah, bahkan mereka menghubur hidup-hidup, karena menjadi aib bagi mereka. Tapi dalam Islam tidak seperti itu. Laki-laki ataupun perempuan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kenikmatan mendapatkan anak laki-laki itu lebih sempurna dan kegembiraan dan kesenangannya pun lebih sempurna ketika mendapatkan anak laki-laki. Bagana syukru alaihi aksar, maka bersyukur mendapatkan anak laki-laki tentunya lebih banyak lagi, sehingga disunahkan untuk mengeluarkan 2 ekor kambing atau menyembelih 2 ekor kambing. Kesenangannya lebih banyak, kegembiraannya lebih sempurna, sehingga rasa syukurnya pun lebih banyak tentunya, karena kesempurnaan dari kegembiraan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelahiran anak laki-laki. Ini hikmahnya yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian kapan waktunya disembelih akikah tersebut? Katakan oleh Syekh Shalih Fauzan Hafidzullah, wa waktu dhabhil aqiqati yang bagi aku yakuna fi yaum fil yaumis sabi' min wiladatihi. Waktu penyembelihan akikah hendaknya dilakukan fil yaumis sabi', pada hari yang ketujuh dari kelahirannya. Walau dhabahaha qabla al yaumis sabi' au ba'dahu jaza. Kalau kemudian dia menyembelih sebelum hari ketujuh atau setelahnya, maka dibolehkan. Seseorang menyembelih sebelum hari ketujuh atau setelah hari ketujuh, maka tidak mengapa, boleh. Namun yang paling utama, yang paling fadhil adalah disembelih pada hari ketujuh. Kemudian perkara yang lainnya adalah memberi nama anak tersebut. Wal afdhalu ay yusammi fi hadzal yaum, bahwa yang lebih utama adalah seseorang memberi nama pada hari ini, fi hadzal yaum, pada hari ini atau pada hari yang ketujuh. Disebutkan dalam kitab Sunan dan selainnya, yudbahu anhu yauma sabihi wa yusamma. Disembelihkan darinya binatang akikah tersebut pada hari yang ketujuh dan diberikan nama padanya. Diberikan nama padanya pada hari yang ketujuh. Wa man sammahu fi yaumi wiladatihi, dan siapa yang memberikan nama anaknya pada hari kelahirannya, pertama lahir ke dunia ini kemudian dia memberikan nama, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Pada hari yang pertama dia lahir kemudian diberikan nama langsung, maka tidak mengapa. Bal huwa inda ba'dil ulama arjahu minal yaumis sabi, bahkan menurut sebagian ulama ini yang lebih rajih, yang lebih kuat memberikan nama itu pada hari ketika dia lahir, pada hari yang pertama. Menurut sebagian ulama itu lebih kuat pendapat ini, memberikan namanya itu pada hari yang pertama menurut sebagian para ulama. Jadi tidak mengapa seseorang memberikan nama pada hari yang pertama dia lahir atau pada hari yang ketujuh. Kemudian terkait dengan nama ini pula, yakni disunahkan untuk memberikan nama yang paling baik. Nah, jangan memberikan nama sembarangan kepada anak tersebut. Wa yusannu tahsinul ismi, disunahkan untuk membaguskan nama untuk anak tersebut. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa'asinu asma'akum. Sesungguhnya kalian akan diseru dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak kalian, maka baguskanlah nama-nama kalian. Rawi Abu Dawud, namun hadis ini hadis yang dhaif. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Dikeluarkan hadis ini oleh Imam Abu Dawud, juga Imam Ahmad Ad-Darimi Abu Dawud. Didhaifkan hadis ini oleh Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Namun di riwayat yang lain, Rasulullah SAW sangat suka terhadap yakni nama-nama yang baik tersebut. Bahkan beliau terkadang mengganti nama-nama sahabat yang diketahui namanya adalah nama yang jelek, atau mengandung makna yang jelek. Sebagaimana disebutkan di sini oleh Syekh, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbul ismal hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai nama yang baik. Wa yahramu ta'biduhu li ghairillah. Dan haram seseorang menjadikan anaknya sebagai budak untuk selain Allah Subhanahu wa taala, hamba sahaya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kai yusamma 'abdul Ka'bah. Misal seseorang memberikan nama untuk anaknya Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka diharamkan, tidak boleh. Wa 'abdan Nabi, misalnya diberikan anaknya dengan Abdan Nabi, Abdun Nabi, hambanya Nabi. Wa Abdul Masih, misalnya hambanya Al-Masih. Wa Abdu Aliyin, atau hambanya Ali. Wa Abdul Husain, atau hambanya Husain. Penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh memberikan nama penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah, ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah. Para ulama mereka bersepakat tentang haramnya setiap nama yang menunjukkan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mereka sepakat yakni mengharamkan setiap nama yang menunjukkan mu'abbad, kulli ismin mu'abbadin li ghairillah, yang menunjukkan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ka'abdi Umar, seperti abd hambanya Umar, wa Abdul Ka'bah, seperti Abdul Ka'bah, wa masbaha dalik, seperti apa yang serupa dengan itu. Hasya Abdul Muthalib, kecuali Abdul Muthalib. Li'annahu ikhbar, karena penamaan Abdul Muthalib itu hanya sebagai pengkhabaran saja. Ka bani Abdiddar wa Abdi Sams wa Abdi Samsin, seperti bani Abdiddar, keturunan Abdiddar. Abdiddar berarti hambanya rumah, ya, dar itu rumah. Abdi Samsin atau hambanya yakni matahari. Maka penamaan ini yang telah lalu tersebut, laisa min babi insa'i tasmiyat bidzalik, itu yakni bukan yakni termasuk kategori memberikan penamaan seperti itu. Karena itu hanya sebagai pengkhabaran. Sebagai pengkhabaran. Namun kalau mungkin dikasihkan nama pada saat ini, ya, disebutkan Abdus Samsin misalnya, maka ini bisa jadi tidak boleh yang seperti itu. Ini mengkhabarkan pada masa yang lalu. Kalau mungkin sekarang dikasihkan nama seperti itu, misalnya Abdudar, sementara sudah dijelaskan bahwa itu adalah bentuk pengkhabaran, bukan yakni sebagai konsekuensi pemberian nama, maka itu tidak boleh ketika diberikan pada masa ini. Seorang dikasih nama Abdus Samsi misalnya, hambanya matahari, tidak boleh. Begitu pula wa tukrahu tasmiyatu bil asma'i ghairal munasibah. Dibenci memberikan nama-nama yang tidak pantas, ya. Memberikan nama-nama yang tidak pantas, ya. Kal asi, seperti asi, ya. Namanya asi. Asi adalah pelaku maksiat, ya. Namanya pelaku maksiat, ya. Wa kulaibi, misalnya kulaibi, anjing kecil, nah, ini nama enggak pantas, ya. Ada namanya, kita banyak nama-nama yang pantas disematkan pada orang, nama bagus tapi namanya diganti-ganti yang lainnya, justru diganti nama-nama yang padahal tidak sepantasnya, ya. Atau handola, yakni pohon yang pahit. Handola itu pohon, jenis pohon yang pahit. Atau murrah, ya. Murrah itu maknanya pahit, sama murrah. Wa husnun atau sedih, ya, namanya sedih, ya. Huzn itu sedih, ya. Atau yang lainnya, nama-nama yang tidak pantas diberikan kepada seorang anak, ya. Ini dibenci, ya. Wa qad karahan nabiy sallallahu alaihi wasallam mubasharatal ismil qabih minal ashas wal amakin. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci memberikan nama yang menyerupai nama-nama jelek dari nama-nama orang atau nama-nama tempat. Nah, nama-nama tempat yang jelek atau nama orang yang jelek, maka tidak boleh diserupai namanya tersebut. Nama-nama orang kafir misalnya. Tidak boleh seseorang menamai dengan nama-nama tersebut. Nah, sehingga Rasulullah SAW bersabda, inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya yang paling dicintai nama-nama kalian di sisi Allah SWT adalah Abdullah wa Abdurrahman. Sebagaimana riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang selainnya. Inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama yang paling dicintai dari kalian di sisi Allah SWT adalah Abdullah dan Abdurrahman. Maka di sini Syekh menjelaskan fayam bagil ihtimamu bi ikhtiyaril ismil hasan lil maulud. Maka sepantasnya bagi orang tua untuk dia, yakni memperhatikan, nah, pemberian nama kepada anak yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tajannubul asmail muharramah. Hendaknya dia menjauhkan nama-nama yang diharamkan, nah, nama-nama yang diharamkan tadi, nama-nama yang menunjukkan pengabdian, ya, diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau nama-nama al-makruha, nama-nama yang dibenci. Li anna dzalik min haqqil walati an ala walidi. Karena pemberian nama itu merupakan haknya anak. Ya, haknya anak terhadap kedua orang tuanya. Kedua orang tua hendaknya dia memberikan anak nama anaknya yang bagus, ya, yang baik, ya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sekarang itu namanya banyak-banyak sekali, ya, untuk yakni mencampur antara Jawa, Arab dan ya Ajam dicampur di situ, ya. Namanya dicampur. Muhammad Alek misalnya. Ada Muhammad di sini, ada Alek. Nah, ini percampuran nama. Kenapa tidak cukup Muhammad saja, nama yang bau, nama yang bagus, ya, yang indah. Dicampur antara Arab, Jawa, atau Indonesia atau Inggris, campur jadi satu namanya. Ini banyak kita dapati seperti itu. Maka ini tidak selayaknya seperti itu. Nama yang baik dicampur dengan nama-nama yang jelek, percampuran. Cukup kita mengambil dengan nama-nama yang baik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, Abdullah, Abdurrahman, atau nama-nama para sahabat, nama-nama Nabi, ya. Itu dicontoh, ya. Sehingga dengan nama tersebut bisa menggambarkan dan diharapkan anak itu bisa mencontoh dengan nama-nama tersebut, ya.